الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya takwa. Faqad fazal muttaqun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwalah yang akan beruntung. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kita semua kepada Allah di atas ilmu, mengetahui kebaikan-kebaikan, mengetahui kebenaran di atas ilmu, karena mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga Allah. Bertakwalah kita semua kepada Allah di atas ilmu, dengan mengetahui kejelekan-kejelekan, di atas ilmu, karena takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Seorang tanpa akidah yang benar, dia akan hidup di dalam keraguan. Hatinya akan sempit. Dan tidak jarang, jika seorang yang tidak memiliki akidah yang benar, dan dia memiliki masalah hidupnya, tidak jarang dia menghabisi masalahnya dengan bergantung dirinya. La haula wala quwata illa billah. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, masyarakat atau negara tanpa akidah yang benar akan menjadi masyarakat atau negara yang rusak. Bahkan jika seandainya dia memiliki harta benda dan tidak memiliki akidah yang sahih, akidah yang benar yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, maka dia seperti hewan dan mungkin bahkan lebih rendah dari hewan. Na'udzubillah. Karena kekayaan, harta harus dibimbing dengan akidah yang benar. Jika tidak, maka kekayaan adalah sumber kehancuran, sumber kebinasaan, sebagaimana yang terjadi di masyarakat dan negara-negara kufar yang memiliki harta benda yang melimpah ruah tetapi tidak memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman untuk kita semua dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari yang baik-baik, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla, dan bersyukurlah kepada Allah. Jika kalian benar-benar termasuk orang-orang yang menyembah hanya kepada-Ku saja, kata Allah Azza wa Jalla. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Kita semua harus mengetahui sebab-sebab penyimpangan seseorang dari akidah yang benar, agar kita bisa menghindarinya, agar kita tidak sesat dan tidak binasa di dunia dan di akhirat. Sebab pertama yang menjadikan seorang menyimpang dari akidah yang benar, kebodohan terhadap akidah yang benar. Sebab kebodohan tersebut karena enggan mempelajari. Ada dai-nya enggan mengajarkan akidah yang benar. Sebab kebodohan terhadap akidah yang benar karena kurangnya perhatian terhadap akidah yang benar, sehingga tumbuh generasi-generasi yang tidak mengenal akidah yang benar, tidak mengenal keyakinan yang benar. Tumbuh generasi yang meyakini al-haq batil, dan sebaliknya yang batil diyakini sebagai kebenaran. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Innamal tanqusu urul Islam urwatan urwatan. Idza nasal fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Sesungguhnya ikatan Islam akan pudar sedikit demi sedikit jika ada generasi yang tumbuh tanpa mengenal perkara-perkara kejahilian, perkara-perkara yang menjadikan dia menyimpang dari akidah yang benar. Kaum muslimin, kita semua harus mengetahui sebab-sebab penyimpangan seseorang dari akidah yang benar. Sebab kedua yang menjadikan seorang menyimpang dari akidah yang benar, ta'assub, fanatik terhadap warisan ajaran bapak dan nenek moyang. Ta'assub adalah mengikuti, membela ajaran nenek moyang walaupun batil. Orang yang ta'assub akan mencampakkan semua yang menyalahi ajaran nenek moyang, sekalipun itu dari Al-Quran, dari perkataan Allah, sekalipun itu dari hadis, dari perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman untuk orang-orang yang seperti ini dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Qalu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan kepada mereka orang-orang yang ta'assub, kepada nenek-nenek moyang mereka, ikuti apa-apa yang telah Allah turunkan dari wahyu. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alai aba'ana. Mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti apa-apa yang turun dari Allah, tetapi kami akan mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Allah bantah mereka, Allah celah mereka. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan terus mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dari kebenaran dan tidak mendapatkan petunjuk? Kaum muslimin, kita semua harus mengetahui sebab-sebab penyimpangan yang menjadikan seorang menyimpang dari akidah yang benar. Sebab ketiga yang menjadikan seorang menyimpang dari akidah yang benar, taklid buta. Percaya kepada manusia dalam masalah berakidah tanpa dalil, tanpa cross-check, tanpa menyelidiki kebenaran akidah tersebut, keyakinan tersebut. Fenomena taklid buta ini nampak jelas dalam pengikut-pengikut kelompok yang ada dalam Islam. Fenomena-fenomena itu nampak di dalam jamaah-jamaah kelompok seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah, Tarekat Nasabandiyah, Syiah Rafidhah, dan lain sebagainya. Mereka semua taklid kepada imam-imam mereka. Mereka campakkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wahai kaum muslimin, kita semua tidak boleh taklid kecuali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "Taraktu fikum syai'ain." Aku tinggalkan kepada kalian dua urusan, dua perkara. Lan tadilu ba'dahuma, Jika berpegang teguh dengan kedua tersebut, kedua perkara tersebut, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan Al-Quran hadis melarang kita untuk taklid, mengikut tanpa ada dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wahai kaum muslimin, kita harus mengetahui sebab-sebab yang menyimpangkan seorang dari akidah yang benar. Dan sebab yang keempat yaitu ghulu, berlebih-lebihan mencintai wali-wali Allah, orang-orang saleh, sehingga mengangkat derajat wali-wali Allah dan orang-orang saleh melebihi derajatnya dia sebagai manusia. Sehingga sebagian mereka ghulu, berlebih-lebihan kepada wali-wali Allah dan orang-orang saleh, sampai pada tingkat penyembahan kepada wali-wali Allah dan orang-orang saleh. Mereka mendekatkan diri kepada wali-wali Allah, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia di kuburan-kuburan mereka. Mereka bernazar, mereka bertawasul, mereka beristighosah. La haula wala quwata illa billah. Fenomena ini sudah terjadi jauh hari di zaman modern seperti ini. Fenomena tersebut telah terjadi di zamannya kaum Nabi Nuh. Lihat Allah Ta'ala berfirman, mengabadikan perkataan mereka yang gulu terhadap wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Mereka berkata kepada sesama mereka, La tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna waddan, wala suwa'an, wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Dan janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaqut, Yaqut dan Nasr. Itu nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh yang dikultuskan, yang disembah setelah meninggalnya mereka semua. La haula wala quwata illa billah. Maka ghulu merupakan sebab menyimpangnya seorang dari akidah yang benar. Wahai kaum muslimin, kita semua harus mengetahui sebab-sebab yang menyimpangkan seorang dari akidah yang benar. Sebab yang kelima yang menjadikan seorang menyimpang dari akidah yang benar, lalai dari mentadaburi Al-Quran dan ayat-ayat Allah yang kauniyah, sehingga terbuai dengan kecanggihan teknologi, terbuai dengan kebudayaan modern yang ada, sehingga orang-orang yang lalai mengira itu semua hasil kreasi manusia, sehingga mereka mengagungkan diri mereka sendiri, sehingga mereka seperti Qarun dan berkata, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi itu semua karena ilmu dariku sendiri. La haula wala quwata illa billah. Mereka lupa firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian semua, menciptakan kita semua, dan menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa jaya karena Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Dan sebab yang keenam menjadikan seorang yang menyimpang dari akidah yang benar, adanya keluarga yang tidak mendidik anak-anaknya kepada agama, kepada akidah yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Semua anak terlahir dalam kondisi fitrahnya lurusnya. Fa abawahu yuwahidani au yunasirani au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka jangan sampai kita jadi orang tua yang menyesatkan anak-anak kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla terhadap pendidikan kita sebagai orang tua. Bukan hanya nafkah yang diberikan, tetapi pendidikan akidah yang benar. Kemudian sebab penyimpangan yang ketujuh yaitu tidak menjadikan pendidikan dan media informasi sebagai dakwah atau sarana dakwah akidah yang benar. Kurikulum pendidikan yang ada bukan akidah yang benar diutamakan. Media tulis dan elektronik tidak mengajarkan akidah yang benar. Media tulis dan elektronik hanya menjadi guru agar orang hidup untuk materi, dan untuk hiburan semata, tidak pernah mengajarkan atau jarang mengajarkan kita hidup untuk beribadah kepada Allah, untuk memiliki akidah yang benar dan menjauh dari akidah yang menyimpang. Sehingga muncul generasi yang lemah, yang tak punya senjata melawan semua itu, tak berdaya menghadapi musuh-musuh Islam yang ingin merusak generasi Islam dari akidah yang benar. Maka wahai kaum muslimin, kita semua harus mengetahui kejelekan agar kita bisa menghindarinya. Semoga Allah jauhkan diri kita dari kebodohan, ta'asub, gulu, dan lalai. Dan semoga kita semua menjadikan keluarga kita, sekolah kita, media kita sebagai sumber dakwah atau sarana dakwah kita menuju akidah yang sahihah. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, semua penyakit pasti ada obatnya, kecuali penyakit lanjut usia dan kematian. Tugas kita memohon kepada Allah keselamatan, memohon hidayah. Tugas kita terus mencari sebab musabab dan dengan diiringi takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita mengetahui kejelekan agar kita menghindarinya, kita juga harus mengetahui kebaikan agar kita mengikutinya. Maka kita wajib mengetahui sebab-sebab yang menjadikan kita selamat dari penyimpangan akidah yang benar. Sebab yang pertama yang menjadikan seorang terhindar dari penyimpangan, yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah lengkap mengajarkan kepada kita kebaikan agar kita mengikutinya, yang mengajarkan kepada kita kejelekan agar kita menghindarinya. Yang kedua, agar kita terhindar dari penyimpangan, yaitu benar-benar memberikan perhatian pada pengajaran akidah yang benar di setiap jenjang pendidikan, dakwah, dan media kita. Kemudian yang ketiga, agar kita terhindar dari penyimpangan, fokus mengajarkan umat akidah yang benar dan menjauhkan umat dari akidah yang menyimpang. Dan jika kita pelajari, tujuannya untuk membantah atau menghindari akidah yang salah tersebut. Kemudian sebab yang keempat, yaitu menghadirkan da'i-da'i yang meluruskan akidah umat, yang mengajarkan akidah yang benar, yang menjawab dan menolak seluruh akidah yang menyimpang. Kaum muslimin, ini tugas kita semua. Dan tugas ini tugas yang berat, yang kita harus bahu-membahu dalam tujuan ini. Tetapi yakinlah, Allah lah penolong kita. Dan kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan keji. Semoga kita semua semangat untuk mengetahui sebab-sebab penyimpangan sehingga kita menghindarinya, dan mengetahui sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan sehingga kita mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad